Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma la usi sana'an 'alaika kama asnata 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu hayna radit. Walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wasallim tasliman katsira. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa attaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah hatta atakal yaqin. Allahumma ya Allah, alimna husna mahabbatih wa mahabbati ahli baitih wa sahabatil akramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sabbitna ya Allah ala mahabbas sadiqah hatta nalqahu wa waradin anna wa nasrabu minal haudi biyadaiki bis syarifatain ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wasallim tasliman katsira amma ba'du. Para bapak, para asatidz, para kiai, sedherek ingkang mulya, sering kali kula matur dan ini merupakan pertanyaan saking kanca-kanca. Pak Nur, nopo? Apa orang Syiah termasuk orang Islam? Sering kalau ngoten-ngoten iki ngaten. Apa Syiah termasuk orang Islam? Bagi saya, dengan apa yang saya baca di kitab-kitab mereka, jelas bahwa Islam ahlusunnah jamaah itu betul-betul Islam. Ada Syiah itu bukan Islam tapi agama Syiah. Bukan Islam tapi agama Syiah. Apa karo? Ada empat. Siji di Quran dewi. Lagi itu Quran ini. Jadi ikulkan kalim. Singkat ben 6666 ayat. Loro kita sangat menghormati. Datang baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW dan semua sahabatnya. Dan semua keluarganya. Termasuk sahabat-sahabat di kanjeng Nabi. Kita senantiasa membacakan salawat dan salam kepada beliau kanjeng Nabi. Lan salawat salam datang kepada kanjeng Nabi. Lan salawat salam datang sahabat di kanjeng Nabi. Itu kita. Jadi Quran kita di Quran 30 juz niku dan kita sangat mengharapkan salawat kanjeng Nabi dan sangat mencintai kanjeng Nabi dan keluarga Nabi dan mencintai semua sahabat Nabi. Sementara orang Syiah mboten wapeh sahabat murtad kabeh ya lha nyapa lek ngoten. Ya nopo lek ngoten. Padahal sahabat itu Masya Allah mulai kanjeng Nabi mulai teko nol dibantu sahabat Nabi Siddiq radhiyallahu an. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu. Itu pembantu utama beliau. Masya Allah luar biasa. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kalau kita. Si amboten mencaci maki entek kan niki sing sambojo niki sing mencekel niki ini bukti yang autentik, bukti yang nyata tentang penghinaan mereka terhadap sahabat kanjeng Nabi, tentang pencaci maki mereka, terhadap kesepakatan Kanjeng Nabi. Yang ketiga yang sangat berbeda adalah masalah kebohongan. Al-Qilbu, Masya Allah. Tapi mereka Al-Qilbu Takiyah, malah ganjaran. Termasuk agama mereka. At-Takiyah Fidini, La Dina Iman, La Takiyalah. Ngoten jadi ini. Takiyah termasuk agamaku. Dan orang yang tidak bertakiyah, termasuk bukan orang agamaku. Ngoten dah ya apa. Goro itu kan wajib. Jadi agomo. Yang keempat, yang jelas-jelas sangat berbeda adalah masalah mut'ah. Semua imam-imam madhab, semua imam-imam sahabat madhab, menikah imam wajib aswabul wujud, niku mengatakan bahwa al-mut'atu ainuz zina. Padahal zina sing nyoto, tapi bagi mereka ganjarannya luar biasa. Semakin monggo kita buktikan. 1, 2, 3 niki kitabe yang Syiah. Lalu kita Mekah kau nombor yang mana enten, nang Iran enten niki. Tafsir Al Qumi. Mari kita buktikan nonton ing Tafsir Al Qumi bagaimana penghinaan dia terhadap sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam Rebu kalau matur, saya punya kitab tafsir tok 14 tafsir. Sisi niki TSIA. Kalau wajah, Masya Allah, ya opor, oleh menghina sahabat, entek-entekan, habis-habisan juga. Tafsir. Pada niki, pengarangan niki, Abil Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qumi, Tafsir Al-Qumi, dia itu meninggal pada tahun, niki, Korun 500 Hijriah. Berarti ini sudah berumur 900 tahun. Setelah Syafi'i Rahimah Ta'ala. Tapi berapa membacakan ridong yang waktu ini kris? Tidak dapat ridong Ta'ala. Biasa-biasa amat. Lihat Tos Jalalain. Semua pondok sadonya kabeh membaca Tos Jalalain. Ini tidak ada baca. Kecuali orang-orang Syiah. Tafsir Ibnu Katsir. Sadonya waktu kabeh. Tafsir Jamal. Sadonya waktu kabeh. Manfaat. Ini tidak ada baca. Kecuali orang-orang Syiah. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Niki Al-Qur'an niki nerangno kelompok daripada orang Yahudi. Tapi persis dengan apa yang dilakukan oleh orang Syiah. Qala Allah Ta'ala wa inna minhum la fariqan yalwuna al-sinatam bil kitab litasabu minal kitab. Padahal wa ma huwa minal kitab bukan dari Al-Qur'an, bukan. Wa yaquluna huwa min indillah, toko pengairan iki, bukan. Jadi iki toko pengairan toko Allah Ta'ala, bukan. Wa ma huwa min indillah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadzib, bohong. Ye, bahum ya'lamun. Mereka tahu tentang kebohongannya, tahu. Nah, sengaja. Untuk apa? Untuk memutarbalikkan Al-Qur'an. Na'udzubillah mindam. Ini diwocok ini. Ini sor dewe. Wocok ini kau dewe. Masa sadis lah. Nama sadis ya pak. Jadi Qur'an. Tapi semua itu dirubah. Ditambahi, dirubah, ditambahi. Ini sor dewe. Siji loro telu papat limo. Ini kitabnya. Buktinya ada. Buktinya ada. Mungkin malam rebut. Tambahi mana? Ini. Ayat-ayat Quran sih dirubah sih ditambahin, Masya Allah. Kuat buah pun. Alam Rabu Insya Allah. Lepen Ali ulan ini. Ali Imran ayat 78. Bagaimana tentang ayat niki? Wa inna minhum yukhbirullahu ta'ala anil yahud. Allah Ta'ala memberi penerangan tentang orang-orang Yahudi. Setrip Syiah. Allah Ta'ala menerangkan tentang perihalnya orang-orang Yahudi setrip Syiah. Alaihim la'anillah. Mudah-mudahan bagi orang Yahudi la'ainullah, laknatnya Allah Ta'ala. Hati-hati. Lewang Syiah sama dengan orang Yahudi berarti nanti mendapat laknat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ini waktu tafsir Munir. Waktu tafsir Ibnu Katsir. Ini ngali. Juz 1 halaman 377. Bagaimana Allah Ta'ala beri kabar? Inna minhum. Sak temene sangang yang Yahudi setrip orang Syiah. Farikon ada satu kelompok. Kinen Syiah. Yuharrifun al-kalim. An mawadi'ihi. Ngerobah dawuhnya Allah Ta'ala dari tempat aslinya. Para bapak, para saudara, hati-hati khususnya, para habib. Orang Yahudi Nasrani paling takut sama Al-Quran. Lek takut dia benci tempean. Sejak zaman dulu kala Al-Quran senantiasa dipun acak-acak. Wonten biyen enten lha eling sampeyan kok. Salman Rushdie yang mengarang buku yang namanya Ayat-Ayat Setan. Ya betul ya, ingat ya. Sekarang malah ada di Inggris itu. Golongan iki mawon, golongan iki Yahudi niki. Ana ayat-ayat setan, Masya Allah. Quran dianggap ayat setan jadi ini. Itu rekayasa orang Yahudi. Karena orang Yahudi sejak dahulu kala sangat-sangat takut dengan Al-Quran. Apa sebab? Sebab kebanyakan orang cerdik pandai, para ilmuwan, para profesor, dokter, kabeh iku banyak yang masuk Islam dengan ikhlas hanya mendengar suara Al-Quran. Karena mati nih, gak tau mocok, krungut tok, telek hati ini oleh Taufik Hidayah. Ratusan bahkan ribuan para cendikan pendikawan, para ilmuwan-ilmuwan itu banyak yang masuk Islam justru mendengar suaranya Al-Quran. Durung moco, durung diresapnya tini, apa mana diwoco, apalagi di Martina, apalagi di Kedak, Masya Allah. Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara. Untuk itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dibantu oleh orang Syiah berusaha bagaimana bisanya Quran iki gak asli. Ya apa isone manusia itu ndak percaya dengan Al-Qur'an? Oh, Quran dirobah, dikurangi, ditambahi dari mereka. Untuk apa? Untuk menghilangkan kepercayaan manusia terhadap Al-Quran. Niki. Ayo baca. Wa yubaddiluna, dan mereka merubah kalam Allah, firmannya Allah Ta'ala. Wa yuzilunahu al-murad. Dari sebalik kata niki. Mereka memelesetkan, ngilangno apa yang dimaksud Quran, diselewengkan. Ya Allah, wani ngoten niku, wani. Goro nang Allah Ta'ala wani, apalagi terhadap anda. Bohong terhadap Al-Quran, terhadap Allah Ta'ala berani, apalagi terhadap manusia. Dipangan sampean. Hati-hati dipangan teman-teman niki. Iki lho. Ayu zilunau anil murad bihi. Perlu nih liyuhimu aljala annau fi kitabillah. Agar sepasang yang bongsi yang bodoh-bodoh. Jadi wong melok kono, melok iko, melok iko. Karena bodoh. Gak gelem ngaji. Lek gelem ngaji insya Allah. Kalau mau ngaji belajar insya Allah. Haim Ahmad bin Husin buka pengajian. Haim Umar bin Abdul bin Soleh pengajian. Itu apa? Untuk memberi pengertian kepada khayal amir tentang bagaimana agama yang betul. Bagaimana hakikatnya agama yang dibawa oleh Allah Ta'ala malah Al-Quran. Itu dunno. Dipeleset tau ya percaya. Orang bapak harus jerek. Banggil yang punya kitab si Al-Quran si ya. Hanya satu. Cibulan. Tahu saya. Banggil ini enten yang si Al-Gotek bis. Yang punya Qur'annya si ya. Tahu saya. Gimana itu nih? Ya apa? Diwocok. Kalau itu dipoto, dipercaya murtad orang ini. Walaupun Habib. Menang. Murtad orang ini. Karena apa? Karena Al-Quran sudah jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Iki mboten. Ya napa yuzilunahu anil murad liyuhimal jalah annahu fi kitabillah. Satu. Kedua, inna min ahlil kitab Yahudi Nasrani jama'atun, ada satu kelompok, min abadihim, dari cendikan mereka, wa ulama'ihim, dari ulama mereka, wa zu'amai, dan pemimpin mereka, bikiro ati wahum Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Shu'aib, Khuyai bin Akhtab, wa ghairuhum, yastiluna al-sinatahum. Ilo melintir-melintir ngomongi mocok kan diwalak-walik diroba-roba dipelintir-pelintir perlu nih dikira ati kitabin al-munazzal anis sahih, berubah total, berubah total biziadah, tambahi niki 1, 2, 3, 4, 5 dibawa cemangkin fi kalamillah indalem dawani Allah Ta'ala awin naksi kurangi awin tajil makna ngerobah artine innalillah. Wah ini ngerti niku niki saking Habib Najib bin Soleh bin Al-Habasyah ini niki bin Soleh bakal Al-Habasyah satu ini dua niki bukti niki tiga ini ojo nyalah lagi ini kitabnya ada. Ini juga kita menyorong Syiah Tafsir Al-Qumi jelas sudah senantiasa dibaca oleh mereka, bukti ada. Kalau mau baca tok, hanya baca saja. Dia ni tak terima, ya protesan kita ni, protesan buku ni, ye. Au kiro ati binah maten. Waktu dilagu-lagu, dia enak-enak. Dia wah, waktu enak, erek suara nerek. Enak lagu nerek, mesra ada lagu nito. Tapi dirobah gak karu-karuan. Tuhimunas annahu minat Taurat. Taurat ini tengok orang Yahudi. Wata jaluhum yadununa anna dzalika mukharraf min kalamillah. Biar mereka menyangka bahwa yang dibaca itu dari firman-Nya Allah lah. Bukan, bukan, bukan, bukan. Wa ma huwa min dillah. Ndak. Itu bukan dari Al-Qur'an. Bukan dari Allah. Wa hum kadzib, mereka orang Yahudi, orang Nasrani, Syiah bohong, kadzibun. Bohong. Fima yakuluna bi annahum yadda'una. Ada di kitab baca ni, yadda'una ngaku-ngaku. Yadda'una ngaku-ngaku annahum min indillah. Hati-hati. Saiki mau diwaca siji, loro, telu, papat, limo. Satu. Tambahane lagi lho. Naudzubillah min dzalik. Wa may yuti'illah wa rasulahu fi wilayati aliyin wal a'immatin badi baqad faza fawzan adzima. Ya Allah, siji loro telu papat limo tambahane lima kalima pundi fi wilayati aliyin jarene padahal bukan Quran. Wal a'immati imam-imam sing rolas mim badi setelah ali tambahane Quran iki menazal kau Allah Ta'ala niki bohong. Bukti ni niki, bukti ni niki. Nge dimang wa may yuti'illah wa rasulah fi wilayati aliyin malaimati badau fakot faza fauzan azimah. Ini dalam kitab Syiah dan Sunnah halaman 119. Nanti tulis kitab buku Syiah dan Sunnah halaman 119. Kalau ada tuntutan bukunya ada. Ika do perlu menyalah. Saya hanya membaca dan bukunya ada. Syiah dan Sunnah halaman 119. Ente malih. Miliki bukan tulis. Al-Qur'an sing asli antakuna ummatun dia arba min ummatin sing asli. antakuna ummatun hiya arba min ummatin piroba antakuna aimatan hiya azka min aimatikum. Masya Allah, wani waktu ini, wani menentang terhadap Allah Ta'ala. Teman-teman nanti pangan sampean ambil petis, teman-teman mangan ambil petis enak gurih sampean. Mereka ini monggo ngaji, monggo belajar tentang agama yang betul, agama yang diridhoi Allah Ta'ala. Tidak ada lagi agama Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Sejak jauh kala Rasulullah, sahabat, tabi'in, semek ulama-ulama salaf, para habaib, para ulama kabeh niku sedaya itikadnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tambahin tahu antakun a'immatan ya azka min a'immatikum. Niki contoh malih. Kemudian niki malih sejarah dan dokumen-dokumen Syiah. Sisan wis tentean. Rungokno. Ya ayyuhalladzina amanu aminu bin nabiyyi wal waliyyi alladaini ba'asnahuma yahdiyanikum ila siratim mustaqim. Niki karoban iki pancene sak ayat gaenane mereka. Al-Qur'an ndak ada. Dilebokno Al-Qur'an, iki Al-Qur'an, padahal bukan. Jadi sobokno Al-Qur'an. Dilebokno Al-Qur'an berarti nambahi Al-Qur'an. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Di mana kalian ini? Walau gara kita apa? Aslinya faslul khitab. Faslul khitab. Ini ki, baca ni. Ya ayyuhalladzina amanu aminu bin nabi wal wali alladaini ba'asnahuma yadiyanikum ila siratim mustaqim. La ilaha Muhammad Rasulullah. Okay. Ini kata mereka. Padahal ini bukan Al-Quran. Ada lagi sisan wis remah-remahan bun nggih. Sing sadis malih niki rungokno. Rungokno niki. Semakin mboten ngerubah tapi artinya dipelintir. Muridnya kok kayak tenang niki. Sing kula tulis iki. Kenapa? Mereka-mereka melontir artinya murid. Wa inna minhum fariqan yuharrifuna al-kalima amadi. Ay badilla kalam Allah wa yuzuna 'anil murid. Membelintir artinya. Bukti semakin. Wonten tafsir Al-Qummi juz 1 halaman 242. Menulis tafsir Al-Qummi, tafsirnya orang Syiah, juz 1 halaman 242. Rungokno. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dum ila ba'din zuhrufal qawli hurura. Jadi tiap nabi niki mesti wonten mungsuni. Tiap nabi mesti wonten mungsuni. Baik mungsu rupa menungso atau mungsu rupa jin. Al-Quran ini betul. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatil insi wal jinni. Niki wonten Al-Qur'an surat Al-An'am juz 8 halaman yaitu ayat 112. Surat Al-An'am juz 8 ayat 112. Bagaimana penafsiran orang-orang Syiah? Sadisnya luar biasa, masya Allah. Luar biasa sadisnya. Mohon didengarkan niki. Yakul badum yadin tuminu bizuh likum hururo wa hadza wahyun kadzabun. Jadi ini wahyu goro. Siapa mengatakan goro niku? Alul jamaah. Karena muridnya tidak begitu. Tidak begitu muridnya. Ini mboten. Hadatsani Abi An-Hasin Anil Husain bin Sa'id al-Badr al-Jali an Abi Abdullah al-Fa'inna ma ba'asallahu nabiyan illa fi ummati syaitonani. Apa niki? Jadi sedaya nabi sing diutus dening Allah Ta'ala pasti diiringi oleh mungsuh dua. Syaitonani yu'diyani widillannas. Sing mungsuh nabi niku menyesatkan manusia. Ya Allah, ya napa? Ya. Rungokno. Terus sapa iku? Lae sing napa niku mungsuhe Nabi Nuh jenenge Tom Typhus. Siji, kedua Khorom. Diteloro niki sing dadi mungsuhe Nabi Nuh alaihi salam. Sing nyelengno umat-umat Nabi Nuh alaihi salam. Dua, syaitonani. Tak menungso. Lek jin gak tahu. Sapa ro jin? Lek teko menungso mungsun bin Nuh dua. Ibnu ka Tom Typhus dan Khorom. Wa amma sahib Ibrahim, Ibrahim juga ada penghalangnya. Juga ada mungsunya siapa? Muskil dan Rozam. Jenenge wong biyen iki. Muskil dan Rozam. Wa amma sahib Musa terkenal sinten Musa Samiri. Eling nggih, Musa Samiri sing menciptakan pedhet kok masuk Samiri. Terus pamer akibah. Dua. Lajeng wa masal Isa alaihi salam bulus maridus. Loro. Lah sing terakhir sing susah. Sing susah terakhir iki. Wa masal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dhewe bangsa loro. Oh, tadi. Ya napa? Sapa iku? Khattar. Khattar iku artine serigala. Sapa itu? Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah. Berani mereka. Jadi kanjeng Nabi diutus Allah Ta'ala disertai mungsuhnya dua. Siti Khattar, serigala Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dua, Zurek. Mengapa kok dikasih Zurek? Karena matanya abu-abu. Siapa? Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Loro niki mungsuh di kanjeng Nabi. Ya apa niki? Ebasir, masya Allah susah. Lah niki sadis betul luar biasa. Mengapa? Kita tanya, mengapa kok mereka sangat benci dengan dua sahabat ini? Siji Abu Siddiq radhiyallahu anhu, dua Umar Khattab radhiyallahu anhu. Karena dengan dua ini agama Islam berkembang terus berkembang. Mali jazirah terus sama Eropa dijajah kape. Harokai dua perjuangan ini. Yahudi ngamuk kurang ajar Bakar. Kurang ajar Umayyah. Syiah gasaan iki lho. Dikongkon nek wong Yahudi Nasrani ini ya gelem ae to ya lingkung ya. Kedua sing sadisan malih rungokno niki. Rungokno niki. Al-Qur'an mengatakan innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzul qurba wa yanha al-masyi'a munkar wa dag la'allaku ya'idukum bih la'allaku takarun. An-Nahl juz 14 ayat 90. Kita sirih mereka, kita sirih niki. Diselengno. Bagaimana kata mereka orang-orang Syiah? Al-adl asyhadah, asyhadu Allah betul. Dua, wa anna wal ihsan sabiku amirul mukminin mulai. Kan ngerti enggak? Inna wa ya'mu bil adl, wal ihsan adl syahadat betul. Ihsannya itu amirul mukminin. Terus fasya bagi mungkar tadi iki wis. Siapa fasya bagi mungkar? Al-Qumi juz 1 halaman 420. Yang dimaksud fasya adalah Abu Bakar. Yang dimaksud mungkar Umar. Yang dimaksud bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Masya Allah. Wani waktu ini, wani. Dari itu melalui pengajian Aswaja wonten ing Masjid Agung Bangil ini, kalau sekiranya teman-teman Syiah, oh kalau teman-teman enggak, sekiranya orang-orang bukan teman, sekiranya orang-orang Syiah dengar pomong durung mati tobat temenan. Pompong durung mati tobat, lek gak tobat kok ndok di neraka, masyaallah. Dincup-incup napa. Apa gini kira niki? Orang yang paling dekat kali ke Nabi duwila elok ententean jarani pasya mungkar bagi. Ya napa? Niki segala macam caci maki ada. Kirang ono mung gak niki saya Habib Najib bin Saleh. Sabakam Al-Habasi niki. Kalau mau coba lah wali niki Mas luar biasa man niki. Sing jenenge mutadi ku ini masyaallah. Kene kan cok huyu-huyu asim Allah. Jadi dari itu pumpung kita niki masih dipun paringi kuat. Ayo ibadah dhateng Allah Ta'ala. Khususe sembahyang berjamaah, khususe maca Quran, khususe zikir lan napa niku ndonga dhateng Allah Ta'ala. Tiga itu loh insyaallah yang jadi tumpuan kita, yang jadi harapan kita untuk memperoleh ridhani Gusti Allah Ta'ala. Pernah hadis para bapak sahih Sahih Bukhari Muslim niki enten siji dosa digawe sembahyang lima waktu gak iso hapus, digawe poso Ramadan gak iso ilang, digawe haji bala-bale tidak bisa terhapus. Kuasanya Allah niki dosa niki isane ilang ambek sampean kali kula berat dole nafako, berat dole ilmu. Lek kula kali sampean kok repot dole nafako nyebut ga ini soro, cok khawatir. Lek ridho ikhlas entek dosa sampean. Lek sampean ngaji dengan Habib Ahmad bin Husin, Habib Umar bin Abdul bin Soleh dengan syarat tekun ikhlas, insyaallah dosa-dosa kita niku dipersepunten dening Gusti Allah Ta'ala. Kata lho, sebab yang namanya orang ngaji wong sing ngerti. Ngerti apa? Ngerti regane ilmu. Ngaji dilakoni, diulangno, hebat sampean. Tengah ngaji dengan sampe Husin, tengah Umar, ngerti sampean, dilakoni, terus diulangno, oh kiai sampean. Alimun amilun muallimun yudaa kabiron fi malakuti samawat. Wong sing alim sampean kabeh muga-muga alim nggih muga-muga. Amilun nglakoni ilmu kabeh muga-muga. Muallimun nglakoni mulang no ilmune. Yudaa kabiron disebut ana besar, ana ndi fi malakuti samawat, di kerajaan langit. Aja malah ilmune gak pati ono. Mencaci maki sahabat sekoyo mulya ni masyaallah. Sapira dosane niki, Pak? Sapira dosane? Ashabus Suffan iki lho. Sahabat sing melarat-melarat. Hidup di empernya Masjid Nabawi. Ditaki. Mangan ditaki. Nggo kurma sakopoan. Cukup gak cukup syukuran niku. Cukup gak cukup suran itu Kanjeng Karim, oh ini toh menekan ya Allah. Cukup kaju sulan hari pertama kurma limo sampai hari ke-20 dikurangi kurma telu sampai hari ke-10 terakhir sedina kurma siji. Kira-kira kuat tak kanjeng-kanjeng ibu dan dulu mangan nih. Itulah para sahabat, masya Allah luar biasa. Kanjeng Nabi sembahyang mereka makmum, Kanjeng Nabi dungo mereka ngamini, Kanjeng Nabi nasihat mereka mendengarkan, masya Allah mendengarkan dengan tekun. Perlu nih oleh ilmu di Kanjeng Nabi lan oleh ridhani Allah dan mendapat syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datana dada ya Allah kabeh sahabat kaya ngene iku murtad kabeh. Hanya tiga sing mboten, Salman Farisi, Bidarin Al-Hifari dan Miqdal bin Aswad. Liyane murtad kabeh. Jare Ustaz Basri iki lek ngono Kanjeng Nabi berjuang 13 tahun mek oleh wong telu tok masyaallah. Kok melas Kanjeng Nabi berjuang 13 tahun tapi mek oleh wong telu tok. Innalillah wa innailaihi rajiun. Pengko tak waca nek masalah mutai kok. Rumana maneh? Aku paling seneng masalah mutai, paling seneng kok masyaallah. Saya baca lagi. Cero sampean ganjaran mutai jadi nih, ganjaran mutai cero sampean iki. Dongono. Lirilirai innaman tamat ya tamat tau wong sing ngelakon mut'ah lanang wedok ngeluruan dik kontak mut'ah sedino ae tak kei mas kawin 1 juta dik wedok oke takon wedok apa dik oma sampe ya apa di hotel di hotel ae ya sayo sekali mut'ah sekali ya napa niku marotan ya kudu min ahlil jannah waduh ayo guyu astagfirullah wah iki abi tetap jadi pengluru lewat tok sik ajmet kan cerita mriki cerita orang ada orang Mesir datang di Iran sik pinru aku yo apa secara nebut itu masuk di kantor. Kan bang salam. Dari mana dari Mesir? Sini ada apa? Mau sini. Saya ingin ngincipi wedok Iran. Silakan lihat, delok. Dudun metu iki. Berapa ongkosnya? Ya lihat orangnya jadi yang jane mucikati ini. Jadi sekretaris. Berapa? Enggak tahu kok itu apa jadine ayu elek. Lek wayu sak mini, kae sak mini. Ya Allah. Sehari sekian. Nyang-nyangan ngono. Lek lho sing huyu iki menan iki. Bangil tak jaluk ojo macam-macam sampean. Bayaran niku ana sing 5 juta sing ya wah. Aku lho ngaji. Wong ngaji niku nek gara-gara kula ngaji. Karena ini Ibn Abdul bin Al-Haddad dari ini kocok lo di ngaji ini semakin ini di Jakarta ini kuenten sing gure-gure ini ku ternyata palsu terbuat dari silikon silikon iya apa silikon itu? Apa-apa? Plastik tak? Ngawur rai kanji? Astaga ngawur ngawur pindu ngawur pindu ini ku cilik abe pawe cilik jogo yo jurungan lho ya kadir dengan ya masyaallah. Jadi kita itu jangan terkecoh otot-otot iku palsu kabeh. Dari wedok saya diput aku apa di sini apa di kok apa di hotel apa di rumah saya apa di mang terservis ngoten nyang-nyangane ngoten di hotel bare dhewe di aku gratis. Makan gratis sekali surga di mana sekali surga khina yajlisu mal mar'at al mutamatta dia yuksadul mut'a yanzilu malakun min samai yudillu yukhrijis majlisi hatta yuhadiruha lunggu-lungguan laki perempuan sing ati di mut'a wau lunggu-lungguan remet-remetan tangan cekel-cekel lagi cekik-cekik ngoten nggih ya oh den malaikat ngayomi ya Allah sak temene orang-orang Islam sing diayomi malaikat itu adalah orang-orang yang baca Al-Qur'an. Selama Anda baca Al-Qur'an selama itu malaikat ngayu sampean. Temenan iku. Selama Anda baca Al-Qur'an Anda diiup-iup malaikat iki mboten. Selama remet-remetan tangan ame ngene-ngene wau diiup malaikat. Sampai masuk ke kamar. Rohana mak congiler ya, congiler ya. Wal hadisu Bainal isnaini par rajul mar'a yaqulu bimar tasbih. Waduh, ngomong-ngomong I love you ngene-ngene iku dianggep kaya wong sing maca tasbih. Enak ire. Enak itulah. Lah biasa lan apa itu niku ngomong-ngomong macam-macam kon ayu ngene ngidang ngidang ngene iku dianggep diganjar kaya wong sing maca tasbih. Wa hina amsikul wahid jadal akhir anna asabiyahum altakhlu min adzlub selama terbatangan diremat-remat ngene-ngene dosane ilang kabeh teko drijine masing-masing bersih rek penak rek ya Allah wis nikmat kadhe dosane entek wis enak tapi dosane habis ngene iki pun tapi ditelakoni itu ainuz zina. Nggih, ainuz zina. Wa khina yuqabil rajul an mata ya ibadallah an kulli kiblatin sawa laju umroh. Sengok. Begini iki sengok. Diganjar kok ganjaran haji ambil wadah. Semakin kaji dring balik sing biasa haji, semakin haji piro ya? 36 juta. Semakin haji 36 juta. Gampang kan di bondo enak apa pun kayak kajaran yang haji kata ini tempat sing paling sensitif sing paling perasa ojo kondowong temennya kira-kira kita namanya hayatul hayawan. Siji gini wedok kanan pucuke libatin iki wedok diambung ngene-ngene lek perlu catetan nah lho iya dua sini waduh mikir. Lek video sampean dek kene jadi nih pas mendika blojo iso apa-apa. Ini masyaallah sini. Luar biasa. Tiga sini makanan. Pita, kok bisa pan? Lek goro iso loro cangkem. Masyaallah. Piro telu ya iya. Papat ujuk ini ki. Kacang bunyi ini tak. Wah, masya Allah, alhamdulillah. Lek kalau goro duso ilok nak pulak. Satu, dua, tiga, empat. Siri mencolpet. Ini baliknya telinga sebelah kanan, masya Allah. Tahu kau coba, masya Allah. Ya Allah, cuma tuh sewangi ini tuh enak. Waduh, kalau kena kepen, bis lain aku bagaimana? Kurang 5 menit. Mari kita adakan dialog. Monggo silakan. Kalau bisa saya jawab langsung dan tidak saya semoyo. Sementara aku akhirnya ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kummi juz 1. Tapi halamannya 420. 420 dan halaman 242. Al-Kummi juz 1. Nggih. Yeah. Silakan Ustaz Tafsir. Ayo mari. Wah, cara. Ini bentasir ya. Gen Al-Kahf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setiap orang sunni punya bacaan zikir yang bermacam-macam seperti Rotibul Hadad, Maulid Habsyi, Tahlil, Hizib dan lain-lain. Sedangkan Syiah bagaimana Ustaz? Apakah mereka mengklaim zikir yang kita baca itu? Padahal semua itu yang membuat adalah orang Sunni. Padahal semua itu yang membuat adalah orang Sunni. Orang Sunni. Saya sedang lumpuh no. Ratib Haddad, Salat Habsyi, apalagi macam-macam semua itu pasti ada doa untuk sahabat. Doa doa Rasulullah, terutama Rasulullah, semua sudah. Jadi apa Maulid Habsyi berjanji tiba, apalagi itu namanya yang namanya manakib, semua itu semua adalah orang-orang Sunni yang bawa. Nah, orang sih ada. Setahu saya itu yang dibaca Kumel. Yang dibaca itu Kumel. Saya baca Kumel. Ya Allah. Dan selamatnya. Sing diwacan iku Allahumma al-ansara maikuraisya. Dia itu sudah. Sanukra itu ngelaknat Abu Bakar Umar. Terus gitu sudah. Masya Allah. Ya apa. Yang mereka baca setahu saya adalah doa Kumel. Apa doa macam Kumel? Tidak ada apa wajan. Wajan harusnya apa? Habib Andi Abdullah ini, Masya Allah, tiap-tiap apa Jumat pagi di temannya Umar bin Abdullah bin Salih Sekat itu dibaca. Sing nyoto-nyoto ahlu sunnah jamaah. Jadi, siapa bilang kalau ini karangannya orang ahlu sunnah? Yang dibaca oleh orang siapa? Siapa? Kalau bacaan orang si Anda, dakar gelem. Orang Sunan orang Sunan kata bagaimana orang Yahudi. Wo. Mereka beranggapan bahwa orang Alusana itu ada orang Yahudi sejelek-jeleknya manusia. Tak mungkin mereka mau baca wiritan yang dikarang oleh Alusana mungkin. Oh, tak ya, tahu kalau kaki. Ya, iya. Ya. Itu apa? Biasa sudah. Jadi roba-roba. Oh, gimana ngene wong Quran padha roba kok. Salah pi doa seperti itu. Quran itu roba le mereka. Nanti malah roba saya bawakan roban Quran sampai banyak lagi. Jangan khawatir insyaallah. Jadi pertanyaan Abib ya, bahwa yang kita baca itu betul karena itu adalah karangannya ulama-ulama asal para habaib. Semua habib kemarin itu kita baca nikmat, masya Allah. Wa amitna aliyatori koti wa bu'afat ya, masya Allah semua nikmat bacaan kita. Tapi kalau orang mereka orang-orang asli mojo, yo mereka tapi diroba oleh mereka. Iya diroba. Sahabat kalau gelem dah pernah mau, dah pernah mau. Ya biar. Makasih. Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten setunggalipun ayat Ustaz, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kemudian di dalam ajaran Syiah membenarkan dengan adanya rukun iman mereka tersendiri, at-tauhid, al-adl, an-nubuwah, al-imamah, al-ma'at. Kenapa orang-orang Syiah ini tidak memakai iman kepada Al-Quran yang tidak ada, kemudian dan iman kepada malaikat? Mohon penjelasannya. Karena bagi orang Syiah, Quran yang ada itu tidak otentik, tidak asli. Quran yang asli adalah Quran yang dibawa oleh Imam Mahdi, Imam terakhir, Imam Al-Muntadhir. Singko akhir zaman akan keluar dengan bak Quran sing asli. Lah kira dak kira kira iman karena Qurannya Quran sing asli kata mereka. Kita ndak iman pada Allah Taala, iman pada malaikat, ndak kitabnya Allah Taala, iman pada Rasul, iman pada akhir dan macam-macam enam itu. Lah kita wajib iman pada Al-Qur'an wajib. Wajib al-munazzani adalah Al-Qur'an dari Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Kalau mereka tidak kira-kira iman apa? Karena kata mereka Quran yang ada itu tidak lengkap. Quran yang ada itu tidak autentik. Yang ada namanya Mushaf Fatimah, ada Al-Jafes ya. Itu besok akhir zaman metu semua gak ngerti ya. Kalau semua cok Quran besok mana no? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina 'adzaban nar wa adkhil abrar ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fatihah untuk Habsyi dari Kamar Al-Habsyi ya, di mana? Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya musta'in. Ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin.